Assalamualaikum. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Yuk buruan subscribe, karena subscribe itu gratis loh. Terima kasih. So, let's get started.